Bismillahirrahmanirrahim. Qala Shaykhuna la tajibul jumu'atu ala arba'in ba'duhum asam. Ibnu Hajar berpendapat bahwa sholat Jumat tidak harus dilakukan bagi 40 orang yang sebagian dari mereka tunarungu. Asam ini orang yang tidak bisa mendengar. Jadi menurut Ibnu Hajar, 40 orang ini harus bisa mendengarkan semua, karena 40 orang ini tidak hanya menjadi syarat sholat, tetapi juga menjadi syarat mendengarkan khutbah yang dibaca oleh khatib. Wala tasihu ma'awujubillagotin yamna'u sama'aruknil khutbah. Dan sholat Jum'ah tidak sah, khutbah ya, mohon maaf ya, khutbah tidak sah bila ada keramaian yang menghalangi mendengarkan rukun khutbah. Jadi kalau ada keramaian, misalkan di pinggir jalan ya, itu kan biasanya ramai, dan keramaian itu bisa menghalangi orang-orang untuk mendengarkan khutbah, maka khutbah yang dibaca tidak sah. Tapi dua hal itu, ketidakharusan melakukan Jumat dan ketidaksahan khutbah yang otomatis sholat Jumatnya juga tidak sah, dua hal itu alal mu'tamadi fihima, menurut pendapat mu'tamad. Wa in khalafa fihi jam'un kathirun, walaupun hal ini ada banyak ulama, golongan ulama yang banyak yang berbeda dengan pendapat ini. Artinya golongan ulama yang kedua ini mengatakan 40 orang yang sebagiannya tuli itu tetap wajib melakukan sholat Jumat, dan suara gemuruh atau suara keramaian yang menghalangi suara khatib ini juga tidak menghalangi kesan khutbah. Falam yastaritu ilal hudur faqat. Nah, menurut pendapat kedua ini, mereka tidak mensyaratkan kepada jamaah sholat Jumat kecuali hanya datang saja. Jadi yang penting sudah datang, maka sudah bisa mengesahkan khutbah yang dibaca oleh khatib, walaupun mereka tidak mendengar. Wa alaihi yadullu kalamu shaykhaini fi ba'dil mawadhi. Dan pendapat yang kedua ini selaras dengan penjelasan yang dijelaskan oleh Nawawi dan Rafi'i di sebagian kitab mereka. Wala yustaratu kaunuhum bimahallis sholati. Di saat 40 orang itu mendengarkan khutbah, tidak disyaratkan mereka berada di tempat sholat ya. Tidak disyaratkan mereka berada di tempat sholat. Wala fahmuhum lima yasma'unah. Dan juga tidak disyaratkan mereka memahami apa yang didengarnya. Wasurutu fihima. Ini sekarang sudah membahas syarat-syarat khutbah ya. Kalau sebelumnya itu membahas rukun. Disyaratkan di dalam dua khutbah arabiyatun, harus menggunakan bahasa Arab. Litiba isalafi wal khalaf, karena mengikuti para ulama-ulama terdahulu, yaitu salaf dan khalaf. Wa fa'idatuha bil arabiyah ma'adami ma'rifatihim laha al-ilmu bil wa'di fil jumlah kama qalahul qadhi. Jadi tadi dijelaskan bahwa bahwa makmum atau jamaah sholat Jumat mereka tidak diharuskan memahami apa yang diucapkan oleh khatib, dan khutbah yang dibaca khatib harus berupa bahasa Arab. Sedangkan kita tahu bahwa tidak semua orang bisa memahami bahasa Arab ya. Jadi mengapa tetap harus disyaratkan berbahasa Arab, padahal banyak sekali yang tidak mengetahui arti dari apa yang diucapkan khatib. Bahwa menurut Al-Qadhi, Qadhi Husain, manfaat dari pensyaratan berbahasa Arab walaupun para jamaah tidak memahaminya, faedahnya adalah mereka mengetahui bahwa mereka sedang diberi mau'idhah fil jumlah. Fil jumlah ini maksudnya secara umum. Jadi kalau ada khatib yang membaca khutbahnya dan dia membacanya menggunakan bahasa Arab, itu minimal para jamaah tahu bahwa dia sekarang ini sedang diceramai oleh khatib. Itu maksudnya al-wa'du fil jumlah. Jadi dia mengetahui bahwa khatib sedang memberi mau'idhah kepadanya, walaupun dia tidak tahu dengan pasti apa isi mau'idhah itu. Wa illam, ya ini sudah pembahasan lain ya. Wa illam yakun wa illam yumkin ta'allumuha bil arabiyah qabla dzikril waqti khadaba minhum wahidun bilisanihim. Bila memang satu kota, misalkan satu daerah yang digunakan sholat Jumat itu semua orangnya tidak mampu berbahasa Arab ya, tidak mampu berbahasa Arab dan tidak mungkin mempelajarinya, tidak mungkin mempelajarinya, maka khatib satu dari mereka itu membaca khutbahnya menggunakan bahasa lokal ya, menggunakan bahasa lokal. Jadi ada penggambaran seorang yang khutbah menggunakan bahasanya sendiri, yaitu di satu tempat yang semua penduduknya tidak mampu berbahasa Arab dan tidak mungkin belajar ya, tidak mampu dan tidak mungkin belajar, itu catatannya. Fa'in amkana ta'allumuha wajabakullun alal kifayah. Ya, ini lawan dari tadi. Kalau mungkin mempelajarinya, jika mungkin mempelajari bahasa Arab, maka semua penduduk harus mempelajarinya. Alal kifayah. Alal kifayah maksudnya kewajiban mempelajari ini bisa gugur bila ada sebagian yang sudah melakukannya. Waqiyamu qadirin alaihi. Syarat khutbah selanjutnya adalah berdiri bagi khatib yang bisa berdiri. Wa tuhrun. Dan syarat berikutnya adalah bersuci. Min hadasin. Bersuci dari hadas akbaro wa asgoro, baik hadas besar maupun hadas kecil. Wa an najisin. Dan bersuci dari najis. Wairi ma'fuin anhu fi thawbihi wa badanihi wa makanih. Selain disyaratkan suci dari hadas, juga disyaratkan suci dari najis yang tidak dimaafkan oleh syariat. Dan seperti halnya syarat suci di dalam sholat, syarat suci untuk khatib juga sama, yaitu sucinya najis itu ada di pakaian khatib, ada di badan atau tubuh khatib, dan juga di tempat khatib. Tempat khatib ini mencakup mimbar ya. Wasatrul aurah, wallahu a'lamu bishawabi.